Spesso mio popolo perdono, ci sono grandi parassi pada coach yang telah memberikan pada kami dua hari ini. Adapun yang ingin kami harapkan, yang kami dapatkan, yang pertama seperti saya bilang sejak pertama, yaitu dulunya saya main YouTube, tapi cuma image ataupun mindsetnya uang. Setelah mendapatkan uang, tidak memikirkan kualitasnya. Asal edit video-video itu, yang penting view-nya banyak, subscriber-nya meningkat, tapi kualitas videonya tidak bagus. Nah, dan harapan saya ke depannya, setelah workshop ini, saya bisa membuat video yang lebih bermanfaat bagi orang lain, bisa ditonton oleh banyak orang, dan memberikan faedah yang luas bagi para penonton saya. Gitu. Mungkin itu harapan saya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaatkan besok bisa bisa lanjut ngopi, akhirnya bisa jadi kenal dengan yang lain, satu sama lain. Ternyata dengan level kemampuan yang sama, gitu. Selama ini oke, aku baru belajar tapi aku sendirian. Ya ternyata di tempat workshop kita ketemu sama teman-teman yang memang levelnya sama. Oke, kita sama-sama baru belajar ya. Nah, kita semangat nih. Nah, ya. Jadi harus itu venue yang nomor satu harus di dapat adalah jejaring ataupun relasi di situ ya. Nah di sini saya dapat dari tips membangun karir di dunia videografi ini penting banget, masalah teknis menurut dan sambil jalan dan selama saya masih di Banda Aceh masih bersama di Banda Aceh teman-teman bisa apa saja ke saya atau ya telepon ataupun WhatsApp itu kenali apa yang namanya storyline, storyboard, apa script atau skenario. Skenario. Nah, kalau kita kumpulin sekarang, contoh skenario film ya, pasti langsung keluar. Teksnya jadi seperti itu. Dan itu gampang banget, sangat mudah. Ini pakai Microsoft Word aja bisa, sangat sangat mudah. Cuma dialognya biasa ditarik aja sedikit ke tengah itu. Yang belum mengacungkan tangannya, ini jadi apa? Tapi dengan penyutradaraan film barat itu berbeda. Kalau film barat itu cenderung dia one shot, misalnya artinya satu kamera, tetapi dialognya itu panjang, diikuti ya orang yang ngomong, sering dia ngomong dari sana, ya kan, berantem sama orang ini, itu satu kamera aja, jadi kayak emang satu take aja, dan memang aktor mengeksplor memaksimalkan kemampuan aktor itu di dalam dialog, jadi kita nonton kayak benar-benar drama itu benar-benar ada, kita ada di dalam lingkungan itu, kita ada di dalam film itu, jadi memang terus kemudian kita bahas ada musik, ada scoring, itu kalau kita banyak film yang kira ya. Nah itu kan gaya penyutradaraan ya, bukan gaya editing ya, bukan gaya editing, gaya penyutradaraan. Nah kalau film barat atau film Indonesia itu sama, itu lebih ke katu, potongan-potongan. Jadi dia ngomong, katu dia ngomong, katu ngomong, ngomong, ngomong, ya gak masalah. Semuanya itu karakter sutradara masing-masing. Semuanya punya kelebihan dan punya apa namanya tujuan masing-masing. Nah, kemudian apalagi maksudnya referensi? Referensi itu paling simpel adalah segala itu kita cari referensi video. Contoh, teman-teman yang mau ambil wedding, kita bekerja wedding gitu. Video siapa atau karakter video wedding siapa? Boleh luar negeri, boleh dalam negeri, di Indonesia juga udah bagus-bagus videonya gitu kan. Kita untuk awal ini kalau mau jadi belajar cepat, samakan karakter kita dengan influencer itu, dengan filmmaker itu. Misalkan ini aja. Gak apa. Pertama kita mengcopy sesuatu dulu. Kalau kita cepat belajar, kita copy dulu tuh barang. Sama dengan desain, sama juga seperti desain. Saya belajar desain, atau ngajarin teman-teman desain. Itu enggak dari basic. Kita kasih kerjaan, misal logo di sepatu ini. Tolong bikin sama persis logo itu dengan ini. Artinya apa? Kita jadi belajar teknis. Orang belajar basic, dia gak akan belajar kemana-mana, jadi fokus logo di sepatu. Pak, ya jadi ini logonya. Oh enggak gitu, fontnya salah. Oh iya ya, enggak salah, diganti lagi ya. Pak, ya jadi, oh salah. Warna biunya gak kayak gitu, sepatu. Warna biunya gak biu aku lah. Warna biunya, hijaunya ini hijau Tosca ya. Tosca. Oh iya, tadi koreksi lagi. Sampai benar-benar persis. Pak, aku tambahin ini boleh gak? Gak boleh, harus persis. Gak boleh, harus persis, karena itu metodenya. Persis. Pak, aku kasih shadow ya, gak boleh, harus persis dengan ini. Oke, okay. Pak, udah selesai ya? Oke, persis lah, mirip 199% KW-nya lah. Mirip. Habis ini selesai, kasih logo yang lain. Misal, suruh logo, bikin logo itu Anca Cinta. Oke, okay. Buat kalian yang bisa, ya bisa. Dengan seperti itu, akhirnya dia jadi belajar teknis, tahu cara menghadapi masalah itu seperti apa. Karena kita nggak bisa ngajarin, oke ini cara bikin lingkaran seperti ini ya, ini cara bikin kotak seperti ini ya, ini cara bikin garis seperti ini ya. 3 bulan kayaknya nggak akan bisa menjadi pembelajaran yang cepat. Tapi kita harus praktek langsung. Sama halnya dengan video. Nanti ketika bikin komponen suatu belajar, saya baru dikembangkan. Oke, sekarang anggaplah di suatu ini mau rebranding. Mau ganti logo, apa yang akan kalian desain? Seperti apa? Style seperti apa yang akan teman-teman desain? Nah, itu mereka bikin. Ternyata bagus-bagus. Karena apa? Teknisnya udah dapat. Masalah tes sama jalan. Ya, rasa ataupun apa namanya? Ya, tes itu tadi, itu sambil jalan. Ya, karena tes itu gak bisa dipelajari. Tes itu, rasa itu, selera itu gak bisa dipelajari. Makanya tes sekolah beda-beda, desainnya beda-beda. Termasuk video, apalagi video yang dapat bergerak dari audio dan dari bercerita dinamis itu. Sama dengan video, video. Teman-teman ada referensi video nggak? Ya kayaknya videonya simpel, di mana dia cuma rekam sapi doang di pinggir laut gitu. Dengan musiknya itu. Ya udah. Cara yang paling cepat untuk biar bisa itu, copy aja itu. Copy. kita ambil musiknya aja. Karena satu menit juga seperti ada di YouTube. Kita ambil musiknya saja, sehingga moodnya sama dengan tadi gambar kita. Kita ambil musiknya aja, taruh di editing. Jadi kita bisa download dari YouTube, ya, nanti di editing kita ambil musiknya saja. Jadi kita ambil musiknya saja, kita tempel. Kita cari footage yang sekirama dengan itu. Oke, kita gak ada kerbau, gak ada ini, cuma dalam lembu ini di pinggir laut. Ya udah, rekam aja itu. Apa sih sekirama, asal yang kita ambil bukan. Sorry bro, bukan yang tadi memang tidak ada. Sedangkan bersaudara, kayak gitu. Ya udah, kita ambil aja. Gaya pengambil aja gimana? Sama aja, movement gerakan kameranya sama aja. Sama aja. Nanti hingga benar-benar persis dan benar-benar moodnya sama, warnanya sama. Nah biasanya teman-teman akan ini di warna, teman-teman akan kerepotan di warna. Terus coba terus sampai benar-benar bisa gitu. Sampai benar-benar persis, sehingga teman-teman bisa tahu teknisnya itu cara ambil itu seperti apa dan cara mengeksekusi di editing itu seperti apa. Kok mirip ya ke video itu, nanti tadi kasih tahu ke teman, ini kan video war gitu. Ya padahal kita copy paste. Copy paste. Tapi gak sebanyak. Gak semua orang bisa copy paste itu. Nah tadi itu tuh udah tahu teknisnya seperti apa gitu. Bebas mau ngapain aja ya, dengan gaya seperti itu. Nah, itu bebas. Kemudian yang berikutnya. Ya, ini referensi. Referensi video itu harus ada. Harus ada. Jadi kita tahu mau bikin apa, kita tahu seperti apa. Kemudian self branding. Nah ini sampai ke tahapan self branding. Sebelum ke self branding, teman-teman harus punya guru dulu ya, harus punya mentor dulu, harus punya mentor. Kamu kan mentor yang beres ya, beres itu ya, mau berbagi, mau sharing gitu kan, sudah pelit kan, itu punya mentor. Ya, itulah yang mentor. Siapa mentor kita di mana pun ada. Teman sebangku kita, teman sekosan kita itu yang dia bisa kamera gitu kan, itu mentor. Bisa pengen belajar kamera tapi dia lebih dulu ya, mentor. Mentor adalah orang yang lebih dulu mempelajari, bukan jago ya, tapi lebih dulu mempelajari, bukan berarti jago. Nah itu harus ada, kita mentor kita harus ada. Minimal kita cari guru lah dan jangan salah guru. Karena ketika kita nanti mau cara cocok, tadi ngambil gambar kerbau ya, oke ini sini udah sama ya, tapi kok warnanya beda ya dengan yang referensi kita, dengan video referensi kita. Kenapa warnanya bisa beda? Nah itu kalau kita nyari di YouTube bisa jadi nggak ketemu, kalau kita tulis sendiri juga bisa jadi gambarnya rusak, kalau macam dan apa-apa waktu. Nah dengan adanya mentor itu bisa ngasih tahu, kan warna kayak gini, gimana cara ngeteknya? Oh ternyata ada settingan kameranya. Ternyata dari settingan kameranya. Oh ternyata dari bukan di editingnya, bukan di editingnya, cuma tempel dulu aja. Nah itu, dengan ada yang mentor, kita bisa cepat mendapatkan informasi gitu. Oke, self-branding, nah ini penting banget self-branding. Kaitannya dengan peminatan profesi tadi. Kasih tahu orang, maksudnya saya ini seorang kameramen ya. Kasih tahu orang, bahwasanya saya seorang kameramen. Cara yang paling cepat ngasih tau orang, aku gak bisa ngasih tau orang gimana-gimana gitu karena aku orangnya pemalu. Aku kalau pegang kamera oke lah kalau di belakang layar, tapi aku pemalu, aku gak bisa ngomong apa-apa nih bang. Ya kalian tidak perlu menjelaskan ke semua orang gitu dengan teriak-teriak bahwasanya saya seorang kamera mengenal tadi. Caranya gimana? Karena di Instagram kerja di kuliah sih. Duh capek nih harus kerja. Oh iya, ini orang kerja. Padahal nggak kerja. Ya, jadi personal branding itu penting. Apakah teman-teman lucu, apakah teman-temannya serius, apa teman-temannya sangat-sangat terstruktur kata-katanya itu masalah caption ya. Kalau profesional ya jangan lucu di Instagram gitu, di Instastory boleh. Jadi di feed jangan lucu gitu, kalau kita profesional. Nah, dan terus masalah penyusunan ini akun Instagram yaitu dari teman-teman lain. Kayaknya lebih paham daripada saya. Karena Instagram saya juga kayaknya enggak rapi-rapi banget gitu. Itu cuma ini yang klien aja gitu. Kerja klien gitu kan, biasa labor gitu. Biar kelihatan kerja aja, biar gak kelihatan nganggur gitu. Pada dasarnya memang gak nganggur. Ya udah, itu harus dirapikan. Mulai sekarang gak tobatlah ya, dengan random posting gitu. Jadi kalau ada seorang editor, tulis di videonya adalah film editor atau video editor. Gitu kan. Kameramen juga tulis kamera. Orang biar tahu, sebenarnya kontaknya yang gampang diakses sama orang. Nah, mulai sekarang terus apa-apa terus tanya-tanya teman-teman gitu kan. Maksudnya, perkara teman-teman lagi main sama ponakan kayaknya gak perlu deh gitu di upload di feed gitu kan. Ya oke lah, kita tahu semua orang punya ponakan gitu. Kita sayang banget ponakan kita gitu kan. Gak ada rumahnya di kerjaan gitu. Oke lah, di Instastory segala gitu. Cuman, kaitan dengan karir gitu kan. Gak usah gitu. Tidak perlu. Ya, berkaitan dengan self branding itu tadi. Tahu gambar-gambarnya memang menunjukkan pekerjaan kita. Cara penulisan itu apa? Yang masih apa? Apakah cuma kertas doang? Ya, boleh sesekali kertas atau boleh sesekali dia tulis itu kan. Boleh juga ingin hasil filmnya atau hasil videonya gitu. Story by me, story by akun Instagram kita. Gitu. Itu harus habis-habisnya kita branding. Ya sebisa mungkin posting sehari sekali. Nah, kalau ada job gimana? Posting kan tentang edukasi. Itu the point plus. Oke, kita mau share edukasi tentang kok kopi aja dari akun lain, gak masalah. Tuliskan sumbernya, bikin konten sendiri. Contoh, kameramen speed job gitu kan. Ya udah, posting-posting tentang posisi ya kan. Gak masalah, gak masalah. Itu jadi value lebih buat kita. Ya, ini orang timnya udah gede ya. Udah oke ya. Dia mau sharing tentang ilmu itu, padahal kita baru dapat di kursus kemarin. Ya nggak masalah, kan sampai kan baru satu ayat kan gitu. Iya. Itu prinsip itu kita pakai. Itu harus berani. Pokoknya harus tunjukkan bahwasanya kita seorang marmer, kita tunjukkan seorang pelajar, tunjukkan kita seorang editor film. Itu jadi perlu penting ya untuk sosial media. Taruhlah kita menjadikan Instagram itu menjadi etalase pekerjaan kita, etalase. Nah, masih bingung kita mau posting apa, masih bingung kita masih kalau di mana kita profesi kita segera terletak ya. Ataupun masih menjadi one man show untuk video kami ya nggak masalah kameramen, tapi biasanya kalau one man show itu larinya nanti akan ke kameramen pasti. Kemudian production design, nah ini yang paling penting. Production design. Jadi, apakah kita mau branding diri teman-teman sebagai personal, seperti yang tadi, atau menjadi tim? Oke, contohlah sudut kota. Sudut kota dia nggak mau pisah, kayaknya chemistry-nya udah oke banget. Kayaknya aku nggak mau pisah sama kamu lah ya. Bila perlu kita tiap hari bareng ya. Sudut kota mungkin mau seperti itu, cuma dia nggak masalah. Jadi tim aja, udah bikin aja akun Instagramnya atau mungkin ada akun Instagram mau dikorbankan followersnya sudah 12.000 ya kan, kita ganti aja akunnya jadi sudut kota gitu. Jadi yang upload itu barang-barang sudut kota semua gitu, yang lain gak boleh di upload. Nah, itu gak masalah, akunnya di upload terus kemudian ciri khas mereka itu lebih cepat dijual 10 kali lipat daripada dengan premium bosnya. Karena orang jadi tahu ya, jadi keingat ini cara-caranya bang ini seperti ini gitu. Ada kesamaannya lah ya. Itu kan bikin waktu kita nggak mau dari itu nggak mau di video gitu. Itu kan orang bisa rekomendasinya. Artinya orang tidak tahu karakter itu sendiri. Karakternya. Di video orang ini nggak terlalu bagus gitu, tapi karakter dia kuat. Gitu. Jadi orang cenderung itu aja dia tertanam di otak bawah sadar mereka bahwasanya dia sudah profesional atau dia sudah aman ketika kita mengambil itu di garansi bahwasanya barang kita bakalan bagus. Ada rekam videonya bagus gitu kan, ininya bagus, produksi videonya bagus. Random banget di pada ini kayak ini kayak orang yang nggak punya jadi gini gitu, tapi bagus, memangnya bagus. Orang masih ada terhadap itu, karena apa dia belum menemukan karakter. Simpelnya orang nggak tahu apa-apa ini, mungkin saya mau minta ya kan. Saya nggak tahu tentang video nggak tentang apa gitu semua. Pas lihat kamu misalnya itu oh, kliennya banyak nih, gambarnya sama semua, terus kemudian kayaknya itu kan udah lumayan lama nih, udahlah cari aman aja lah dari dia aja. Nah, itu penting banget ya. Warnanya terus kamera dengan kamera kita tentu kita udah harus samakan. Kemudian logo perusahaan kita gitu kan. Nah logo perusahaan kalau belum bagus gitu kan, kita 3 hari berantem tentang logo ya, daripada logonya salah ya. Daripada logonya salah, kalau bisa lihat logo production house yang profesional seperti apa, simple cuman hanya font saja ya, juga ada logonya ya. Ada font Aceh Seafood gitu, ini bagus nih, pokoknya kena banget gitu dengan segmen ini nya, walaupun gak ada gambar kepiting di situ kan, tapi tahu orang ya Seafood ya, ini cuma gak perlu gambar kepiting juga gitu. Kalau mau kasih gambar itu untuk production design termasuk logo untuk thumbnailnya. Ketika hari-hari ini itu sangat-sangat penting namanya thumbnail atau cover. Contoh thumbnail itu ada di YouTube bisa. Ketika video teman-teman upload di YouTube itu kan pasti ada thumbnail yang memang customable, memang sengaja kita desain. Kalau kita mau repot, biasanya tanggalnya disediakan yang lebih besar dari yang kelebihan. Tapi itu hanya potongan dari video itu. Nah, untuk thumbnail, ketika teman-teman memproduksi video di YouTube dan memang perlu berseri, apalagi aku itu teman-teman sering upload gitu. Thumbnail ini penting juga. Karena ketika salah thumbnail, akhirnya teman-teman ya lagi-lagi kelihatan gak konsisten. Padahal videonya bagus tapi thumbnailnya salah. Contoh salah itu gimana? Ya thumbnailnya menggunakan form yang sama, desainnya salah, gak rapi, gak klik. Terus kemudian yang contoh satu, yang contoh satu, tiga itu berbeda-beda formnya, desainnya lah, tiba-tiba klik, tiba-tiba bagus. Dapet template thumbnail yang bagus dia pakai itu. Biasanya dapet yang kayaknya lebih asik ini pakai warna ini gitu. Tungkalnya beda-beda, tapi jadi gelap, videonya jadi gelap. Nah, branding YouTube itu juga penting juga, itu masalah thumbnail. Nah, di Instagram, ternyata hari ini juga ada thumbnail, ya dari dulu sih, ada thumbnail juga. Gimana, ya kalau di Instagram, bisa disebut cover atau sampul. Ya. Di video Instagram itu bisa disebut sampul atau cover. Itu penting, kita bila-bila desain apa, desain itu. Oke, apa kalau di Instagram bisa kita custom thumbnail itu. Tapi bisa kita masukkan di frame pertama video kita. Kita akan diedit memang khusus untuk Instagram, tapi di frame pertama satu frame aja kasih font juga. Nanti pas lagi di upload di Instagram pilih aja tuh thumbnail itu apa terakhirnya. Triknya seperti itu. Yang di Instagram akan kelihatan apa tuh covernya seperti apa. Oke, video itu berseri, vlog mana-mana atau review tentang apa segala macam berseri. Nggak usah, fontnya sama, lagi-lagi di Instagram fontnya sama kuat, jadi brandingnya kuat kan? Brandingnya kuat, dan lagi-lagi ya, jangan sampai gelap-gelap gambarnya ini boleh sama, boleh beda juga dengan tema, tetapi logonya, format tulisannya itu harus continuity ya, harus konsisten. Indomie, Indonesia. Kemasannya bagus. Mie-nya kayaknya rapi banget. Kalau tinggal bikin, kayaknya lupa acak-acakan mie-nya gitu. Gak kayak dibungkusnya. Jadi kalau dibikin seperti itu, itu harus iklan. Nah itu ketika mengiklankan diri kita sendiri juga seperti itu. Ya, bisa begini. Kalau teman-teman nggak bisa desain, minimal di tim teman kalian, di tim teman-teman harus ada satu desainer grafis. Oke lah, mungkin belum berprofesi sebagai desainer grafis, tapi yang mungkin bisa desain, punya teks desain, punya kemampuan desain, kemampuan desain yang bagus gitu. Dia bisa Photoshop, dia bisa Corel, dia bisa Adobe Illustrator, terserah. Apakah dia bisa Canva ya? Canva sekarang sangat-sangat bisa diandalkan. Terima kasih Canva. Oke. Saya bikin presentasi oleh Canva semua. Jadi, ya. Kemudian, ini masalah konsistensi. Poin selanjutnya adalah perencanaan. Timeline, plan produksi. Plan it or die. Rencanakan atau mati. Jadi, ketika kita mau bikin produksi seri, contoh, saya kalau mau mengunjungi beberapa spot di Banda Aceh yang memang belum pernah dikunjungi sama orang-orang, di kepala dia atau di imajinasi dia, dia 5 orang juga, 5 destinasi itu cukup, 5 destinasi itu cukup lah. Yaudah, satu dulu nih, jangan bayar proyek. Ya ini ketika gue ingin mungkin di video pertama, besok-besok, apa nih ke timnya bilang, apa nih tujuan selanjutnya adalah kosong selama. Nah itu bahaya. Gak bisa. Makanya pra-produksi itu penting. Harus diplanningkan. Skripnya harus diplanningkan dari awal di pra-produksi. Padahal cuma mau vlog itu. Itu kan bisa pra-produksi. Schedule-nya. Itu ditentukan jadwalnya. Itu schedule. Jadi schedule syutingnya harus ditentukan jadwalnya. Misal, ada 5 destinasi. Schedule-kan saja. Hari ini di sini. Hari besok di sana atau tanggal oke hari besok habis aja dan tanggal berikutnya itu selesai di awal penjadwalan itu selesai di awal ya. Atau mungkin punya tanggal produksi dalam sebulan ini harus selesai itu tanggal berapa aja jam berapa itu berangkat harus konsisten dengan itu karena kalau tidak banyak kasus di sini banyak proyek yang akhirnya tidak berjalan kandas di tengah jalan itu sering banget ya, banyak kasus film tidak selesai. Proyek tidak selesai, mut-mutan aja ya, udah gak ada uangnya, gak ada feedbacknya, ya, udah hobi aja gitu kan, gak ada hobi ya. Itu sering terjadi di proyek ada sih pengajaran karena tidak punya timeline produksi yang jelas. Makanya saya bilang plan it or die. Oke, tetapi dalam sebulan ini, mau personal dari mau ikuti poin-poin saya yang hari ini, dalam sebulan ini bikin video berapa? 10 video dalam sebulan, oke 10 video, proses, it's a process. Sering-sering turun lapangan, sering-sering praktek, walaupun cuma sendiri juga. Dan nanti jadi itu video, jadi itulah namanya sorry, itu namanya karya. Nah, pada faktanya nanti di lapangan pasti teman-teman akan berbagai kesulitan. Kayak kemarin aja pasti itu banyak sekali kendala atau sesuatu yang mungkin baru teman-teman hadapi. Ada yang bilang bahwa oh ternyata seperti ini ya, seperti ini lagi. Oh iya, ternyata begini, begini, begini. Tidak apa-apa, artinya apa? Yang paling penting adalah mau kerja seperti apa, mau produksi seperti apa. Yang harus diutamakan adalah find the learning point in every situation. Produksi gimana pun pasti ada sesuatu baru yang menjadi pembelajaran. Dan itu pelajarilah hari itu dan besok kita pelajari lagi. Contoh, data seperti data berapa gambarnya sangat keras ya cahaya. Jadi yang teman-teman di belakang ada ya, lagi terik matahari, matahari pas di atas juga terik banget, karena juga malas main bola, shooting di tengah-tengah. Ya, gambarnya keras lah gitu, cahaya kayak gitu gak pakai filter gitu kan. Tapi teman-teman jadi tahu, oh ternyata yang kayak gitu gak boleh gitu. Bukan gak boleh ya, tidak dianjurkan seperti ini. Dari mata hati seperti itu, kecuali kalau lagi banyak mau seperti itu. Oke, ada yang paling kedua, oke. Nanti besok aku gak akan seperti itu lagi. Oke, besok berarti aku gak akan lagi. Artinya bukan berarti besok aku sebulangi lagi gitu. Karena gambarnya maksudnya oke. Enggak, artinya apa? Temukan setiap learning point di dalam setiap produksi. Nah, kita produksi sendiri, nah kita gabung sama orang, nah kita gabung di tim kawan, atau kita ada volunteer job segala macam. Pasti ada satu pembelajaran atau dua atau tiga gitu kan, akhirnya menjadi ini kita pembelajaran. Nah, itu pelajari hari itu juga dan besok udah nggak pelajari lagi karena kita udah tahu. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Karena gini, video pertama kita dengan video kita 3 tahun kemudian sama apa hasilnya? Beda dong. Nah, kita harus tahu bahwasanya oke, aku susah hari ini, tapi aku pengen tahu 3 tahun lagi aku akan seperti apa. Bayangin, insya Allah kita masih di video yang berbeda, kita sehat, kita masih dan kita masih konsisten di video lagi. Terus mikir 5 tahun lagi itu kan seperti apa ya? Harus gitu. Gitu. Makanya itu cara menikmati prosesnya seperti itu. Sabar aja gitu. Ini seru juga ini. Aku jalan-jalan, aku ikut proyek Tapi buat kita kita kalau memang bertanya dengan value gitu, informasikan. Karena kau membandingkan air putih gitu, dengan air putih yang lain, kau ternyata air putih di dalam ini tidak layak minum. Review sama dia. Ini informasi buat teman-teman. Kita memberi jelasan air di laut dan laut ini tidak layak diminum. Dan air laut dan laut sebelah layak diminum. Contoh, dia minum air laut sebelah. Oke, aman. Aku boleh minum air laut dan air sebelah. Dia meninggal. Gitu. Oke, berarti ini pertanyaannya tidak selesai. Tapi konten itu viral. Viral menurut kami ya, karena kita gak expect bahwasannya viewersnya bakal sebalau segitu dan engagement komentarnya akan sebanyak itu. Kenapa? Karena kita bikin isu yang benar-benar yang penting, yang lagi naik, karena cross hijab. Karena cross hijab, cewek ya, cowok yang lagi nyaman jadi cewek, dia pakai hijab, terus masuk ke lingkungan cowok dan cewek, dia nyaman, dia datang ke kajian cewek, masuk ke toilet cewek, bahkan nyaman. ya akhirnya jadi lagu gitu ketika di karena kita berangkat dari yang paling penting akhirnya jadi lagu gitu. Itu teman-teman fokus di situ, fokus di konten itu ya yang penting itu utama. Jadi value dulu baru viewers ya, ada dua V di situ, dua V, V then V. Jadi value kemudian viewers itu fokusnya. Oke. Yes. Dan terakhir, if you want to be a pro, act like a pro. Ya. Sebenarnya ada slide-nya bagus tuh sebenarnya. Cuma nggak ada, alatnya. Tidak ada musik-musik juga kan sebenarnya. Kita mirip kayak seminar kan lagi sebenarnya harusnya kalau ada laptop ya. Kita dramatis nih. Tim produksi yang kebanyakan drama, yang kebanyakan baper, itu tips ya. Tips. Jadi kalau kalian punya tim, jangan baper, jangan, karena pasti akan cepat bubar. Bagi kerja video itu kan capek, kita harus naik gunung, bawa kamera, gitu ya. Jangan baper. Nah, yang terakhir itu tadi, ya, if you want to be pro, act like pro. Contohnya gimana? Persiapan sesuatu itu kerjaan orang profesional. Everything is well prepared. Everything must well prepared. Jadi harus disiapkan. Tulis kayak kemarin tulis. Kita mau nyusun apa di sana. Oke. Kita aja seperti itu. Krunya berapa? Kira-kira kita sampai jam makan siang nggak? Oh sampai ya. Kita harus di mana? Harus kita bawa bungkus atau kita harus ke warung ya? Oke, warung jauh, jadi kita harus beli itu. Oke, nah ini kita kalau banyak tim itu kita siapkan satu runner deh, runner itu orang yang bisa sorry, kita yang bawa kemana-mana runner. Jadi orang yang profesional itu ya, apa sih profesional? Bukan berarti dia jago, bukan. Karena selama ini orang bilang bahwa kerja profesional itu diidentikan dengan dia jago, ya. Tapi profesional adalah gimana caranya orang itu menyikapi pekerjaan itu profesional. Udah dikasih job hari ini deadline, ya. Dia udah sanggupin, klien udah nungguin, walaupun itu job dibandingkan saudara, ya kita akrab banget sama saudara kita, ya. Artinya rata-rata dikit berapa lama, itu sebenarnya tidak profesional karena apa? Kita tidak menyikapi pekerjaan itu dengan baik. Profesional itu adalah walaupun itu kerjaan presiden, kerjaan gubernur misalnya, kerjaan gubernur aja ya. Kita berperawan itu sebaik mungkin. Tapi ketika tetangga kita yang order, kita slow-slowan saja. Mungkin ya lah videonya di kamera alatnya ya. Itu lah profesional loh. Karena kita nggak menyikapi pekerjaan itu semua sama rata. Terus cara menyikapi pekerjaan itu sebenarnya contohnya ya. Oh ya tadi deadline tadi kan meeting sama siapa kalau udah urusan kerjaan gitu kan dia udah mentah gitu. Mentah lalu sama kawan kita sendiri itu urusan kerjaan terus kemudian videonya bisa yang tadinya harusnya kita kirim pakai flash disk kan oke lah jadi mau dari job sama aku nanti videonya mungkin pakai flash disk 8GB dia mau kirim sebelum jam 12 siang itu biasanya selesai nanti dia udah final export tetapi ini karena kawan kita sendiri kirimnya by email aja padahal kan aku bilang itu aku tak tahu wah habis kan gak bisa ini kita punya gak problem kan gimana kita mau menyikapi pekerjaan kan kita tidak boleh berkamera jangan malas-malasan jangan udah di apa tahunya mau kamera mau editor bagi editor ya yang sering miss deadline ya. Oke, yang terakhir mesti koma masih Indonesia yang harus koma itu konsistensi adalah kunci apa itu kalau tidak konsisten ya berhati-hati bahwa pekerjaan seni ataupun apalagi grafi-grafi yang kompleks sekali itu pekerjaan yang sangat menuntut mood. Nah, mood itu jangan jadi pembelaan kita. Nah, itu harus dulu kita pelan-pelan. Mood itu bisa ditawar, bisa dimunculkan. Nah, deadline nggak bisa ditawar. Deadline bisa ditawar. Mood itu bisa dimunculkan. Kita harus lawan, begitu. Ketika memang kita nggak bisa lawan itu ya,